ieu. Bat-bat-bat-bat. Bet-bet-bet. Nah ini alim dulu dong. Asal kita berbuat baik kepada orang, terserah orang menghilangi kalau kita orang beri duit, kenapa tidak tahu kan? Yang penting kita habis-habisan mati-matian berbuat baik seumur hidup. Sampai ke mati berbuat baik kepada orang. Orang terserah anak membalas ada terserah. Lawan pula warga, lawan jiran, lawan yatim, lawan jombok, lawan apa-apa. Kita balik macam-macam itu. Kadang merasa kita namun balik. Orangnya, daerah hanya mendoakan karena apa-apa. Ada. Kadang minta balik. Namun itu kan, nyawa aja nak sombong. Kalau kalau mau belakang, kalau mau belakang gini, yang lainnya habis diberatkan. Kalau tahu-tahu undangnya kutuk. Masya Allah. Lain. Alus nol jamaah, ada kaya itu. Jelas. Jelas. Wa qala radhiyallahu anhu fi mawdhi'in akhar fi ali abi alawi kathirun minal fuqaha'i wal ulama'i wal a'immati wa fihim masyaikhu ajillatun ma baina aqabin wa awsabin wa abdalin abadin wa awliya'a asyadin aqrabu an nasi wallah wastaghraqat qulubuhum bi mahabbatillah. Ujar Syedin lagi, nang banyak daripada duriat anwi tadi, yaitu ahli zikir dan ahli tauhid dan tasawuf, dan yang terbanyak lagi jadi imam. Emang alim. Mun kada alim jadi imam. Ya nang semana. Kita baca. Kalau anggur Rabbin Nas pada dulu rokaat pertama. Limbah rokaat kedua. Walau kita lihat lo bukannya habis. Kalau ayatnya. Ujar nang makmum riba lakang. Baca carian. Kada alim jadi imam. Baca kunut misalnya. Kita buat-buat. Allahumma sallim. Ahla. Koryati Aceh Maluku. Menyambat Malukunya itu nah, kata bahasa Arab, kenapa baca sembahyang, maka kunut ke sana. Ini kata alim. Menendak jadi imam, alim dulu alim. Baca pada ya anak, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, apa itu hukumnya? Keluar satu huruf mengembari makna atau dua huruf yang kena makna. Kenapa? Badaya masih mengajak. Kenapa? Namun badaya hendak membaca yang wajib. Kada keluar suara, kecuali badaya boleh sadar. Alim dulu. Dan bacaannya huruf za, jim, zai, bo. Mesti dulu anak falsis dulu, falsis. Namanya imam. Alimadu bialai walaf dalim. Jadi ujar makmumnya alim. Al-sunnah alim dulu. Wa fihim masyaikhu. Ada lagi yang jadi guru. Nya alim. Guru macam-macam. Ada guru tajwid. Memang sebelum ahli tajwid. Namun seorang ahli tajwid, biar guru tajwid, saling baca. Bismillahirrahmanirrahim. Seorangnya gini sudah bakal lihat. Nah. Ajillatun ulang. Nang berwibawa. Guru nang berwibawa. Ma baina aqto. Ada kutbul ulum. Nah, itu menguasai ilmu. Akhlak. Tandanya kutub, tandanya kutub. Man jama'ah bainal ilmi wal amali wal balwa. Ada nang perjalanannya seperti Nabi Isa. Nah, pagerang. Kalau model Nabi Muhammad kan komplet. Kalau Nabi Isa kan menghidupkan orang mati, ya kan? Membaikkan orang yang picah, ya kalau orang yang bisu, nah itu dibari itu tadi. Wal Musawiyah seperti Nabi Musa. Apa Nabi Musa yuk jaga. Jadi ada jiwa yang pahlawan. Tidak. Jagawan. Wal Ibrahimiyah. Nah ini waluat ini. Seperti Nabi Ibrahim. Ada. Coba kalau Nabi Isa sampai apa? Kita ambil. Lawan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada ketika beliau dan sahabat beliau diganggu oleh kafir Quraisy, lalu malaikat gunung lalu berucap, ya Rasulullah, namun tiang ini gunung nang dua buku ini nak ulun hampas kepada bubuhan musuh yang itu ulun mati. Apa ujar Nabi? Aku mengharapkan kepada Allah ada keturunannya kena nang naman tawhidkan kepada Allah. Coba perhatikan, perhatikan. Lamun pian izini ulun mengangkat gunung nang dua buku ulun hampas supaya ini mati berdarah. Jawaban Nabi, aku mengharap kepada Allah ada turunan mereka kena nang bertauhid kepada Allah. Bukan turunannya nang aku lawan aku, nang memuliakan aku, nang umpat lawan aku. Bukan begitu nang mentauhidkan Allah. Coba lihat. Coba lihat. Kada mau Nabi itu secara kekerasan itu kada mau. Sekalinya Ikrimah anak Abu Jahal menjadi juara hadis. Ah, harapan Nabi dikabulkan. Nabi Isa, in tu'adzibuhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal 'azizul hakim. In tu'adzibuhum fa innahum 'ibaduk. Lamun pian siksa ya hamba pian. Intaufir lahum fa innaka antal azizul hakim. Lamun pian maampuni aja semuanya hamba pian diampuni masuk surga barataan. Memang pian ulang nang menang. Memang pian ulang nang bijak jalan. Pokoknya terserah pian. Tapi kalau bisa masuk surga barataan. Nah bisa. Nabi Musa bangkala. Macam apa? Ujar Allah Ta'ala lah Nabi Musa, datangi Fir'aun, berbandar ke sana. Ujar Nabi Musa, ulun pun pilat, ulun pilat. Namun disuruh berbandar, ulang pilat, disuruh berbandar, ditawakan ulang, mun ditawakan ulang jauh, jauh para orang masih, mana orang ketawa. Jadi, mbah siapa? Anu dang sana ulun aja Harun, nang berbandar. Huwa afdhah minni lisana. Dang sana ulun Harun lebih fasih kata-katanya. Ulun kurang fasih tahu diri. Nabi Musa tahu diri. Aku kurang fasih mundur nang fasih maju. Nabi Musa. Wal Ibrahimiyya Nabi Ibrahim. فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Siapa nang umpat lawan ulun, itu golongan ulun. Siapa nang kada umpat lawan ulun, ampuni dan sayangi inya. Nabi Ibrahim. Jadi ada nang seperti Nabi Isa, ada nang seperti Nabi Musa, ada seperti Nabi Ibrahim, ada seperti Nabi Muhammad. Tadi, aku mengharapkan kena ada turunannya. Jadi jangan dibesminya, ini jangan. Kada beranak lagi, kena. Harapkan ada anak cucunya kena yang bertauhid kepada Allah, bukan umat dan ya. Padahal orang banyak cuci, ibin disakiti, sahabat disakiti, bapak itu Nabi Muhammad. Wanabawiyah pulang. Dan diberi pulang pangkat seperti Nabi. Nah, semalam anak Allah. Al-waliyu fil haqiqah nabiyun. Ada ulama sulat. Bermula wali pada hakikatnya itu adalah Nabi. Lahumul kusufatul khariqah wal firasatul khariqah wal musyahadatul anwari syumusil asma wa sifat wa anwari afa'idi ma'arifin afa'id aglari mazzara. Al-azha aglari mazzara. Mereka itu dibalik kecap. yang tandus, dan diberikan firasat yang tepat, dan diberikan memandang akan cahaya bagi matahari, asma Allah, sifat Allah, dan cahaya hakikat daripada mengenal nang halus-halus dari rahasia zat Allah. Ada orang yang memandang akan cahaya zat Allah, cahaya sifat, cahaya asma. Ada. Nah ini yang disebut kasyaf maknawi. Ini yang disebut wasil yang sampai kepada Allah. Kalau maksud kasyaf yang kawarikulil ada tadi, itu bahaya. Bisa sombong, bisa ketembur, bisa ujub, macam-macam itu. Atau firasat yang benar, ada hati bergerak-gerak mereka ini, rasanya ada orang di luar. Pak melihat itu ada juga. Langsung bangga. Ujub, itu berat itu. Kalau masih khusyuk, kalau masih firasat, bahaya. Nang selama sudah makam musyahadah. Walahum al-ibtila' 'alal barzakh. Nah ini tambah, ini bahaya juga. Dan bisa pula ada yang diberi Allah Ta'ala berhubungan melihat orang yang sudah dalam kubur. Orang dalam kuburnya melihat. Wah ini ada habisnya di kubur. Wadah tukulan kaya, ada di kubur. Kasul Anwar, ada di kuburnya. Anak Sarani, ada di kuburnya. Padahal orang banyak datang ke sana. Kosong kuburnya pada orang. Bari mana? Almarhum aman hak jawabannya. Sidin ada di higa orang yang paling dikasih itu. Almarhum aman. Wa ahli. Ahli al-barzah. Wa ijtima'u. Bila khudr atas kepada ijtima'u. Dan diberikan pula pada tahun Nabi Khadir. Nabi Khadir berdapat. Warijalul ghaib berdapat kawan wali-wali. Rijalul ghaib. Walahum bil mustafa rukyatun waliqa'un wajtima'u hurbati. Dan mereka itu diberi pulang melihat kawan Nabi. Tanda-tanda pertama dengan mimpi. Yang kedua waktu bangun. Walikah dan mereka itu mendapat lawan Nabi. Nabi itu belajar lawan Nabi. Wajima dihadrati berkumpul di hadapan Nabi. Nah ini yang hebatnya. Ini keramah yang hebat adalah ruhiyah walikah wajima dihadrati Rasulullah. Tidak ada yang lebih keramah daripada ini. Ya Nabi Habib Ali berdoa. Ya Rabbi Syar. Rizni bi ru'yati sayyidi wa ajri sadar qalbil kathiri sadaku. Faya Rabbi syarifni bi ru'yati sayyidi. Tapi biarlah apabila orang duduk dalam kita menyambati orang lain, kita kada meninggalkan majelis itu, baumuran kada bisa bermimpi berbersabih. Apalagi orang menyambati di orang, kita umpat jua itu tertawaan kelakapan. Kada ada harapan bermimpi berbersabih. Pintu bermimpi berbersabih satu. Walahum fil itisab di kamalil masyikatil haqiqiyah akdamun rawasih. وأطواد ثابتة سوامخ ورواس أصلية بوازخ. Dan bagi mereka itu bersifat dengan pangkat menjadi guru nang sempurna nang sebenarnya. Akdam nawazis, kalau sudah diberikan pangkat jadi guru mengajar, akdam nawazis. Itu kedudukannya itu sama lawan batis berdiri nang kada tinggi dudukan ujar kita isi itu wa qadun dzabitatun nawazis seperti gunung nang tetap nang menjalankan tugas masyaallah walau sakit ketepat tapi kalau tugas mengajar waktu mengajar sakitnya sidin kada terlihat gagah. Kayak budak yang bakas di kocok muridnya tak lacu benar tugas kah Rawasun asliyah bawadih. Dan mempunyai pula pikiran-pikiran nang tinggi. Walau min kamalil istiqdadil kulli wal maladil asli wal fadil wahdi wal jadjil sirri wal tamkinil makim wa maqami mutraqit tasrifil ali wa taradufil alfafil ghaibi. Dan bagi mereka itu pulang diberi kesempurnaan istiqdadil kulli, itu penerimaan yang sempurna. Wal madaril asli dan pemberian Allah yang asli. Maksudnya istiqdadil kulli ilmun kubir ma'al amal. Maksudnya madaril asli ilmun laduni. Wal faidil wahbi maknanya pahaman yang datang dari Allah. Wal jadbi sirri fana billah. Wa tamkinil makin baqa billah. Wa maqami tutaki tasrifil ali dan maqam mutlak tasrifil ali yaitu haibah kamilah. Ujar kita krismatik dan luar biasa. Wa taradu bil alfatil ghaibi dan terus menerus mendapat rizki nang dah daripada Allah Ta'ala. Ujar kita sugih nang kata bacari-cari. Nah, ini diantaranya. Ma yatulu syarquh wa yakdumu batuh. Lamun handak diterangkan masalah kasugihan tidin tanpa usaha. Kata kalau bicarakan. Wa yakdumu batuh. Wa yajullu majduh. Mulia. Wala tasa'u mujalladatun dan kada tawa menyandang kalau ditulis lawan kitab beberapa jilid mengesahkan karamah-karamah kurang itu tadi. Nah, ulul ghaibi ini catatannya di sini murah rezeki tanpa usaha. Itu asa kepingin nih. Asa kepingin nih. Jadi Habib Bal. Bahimat tembang pembalik pecari, ya tak utang yang banyak. Ada orang ada di rumah aja, kalau berdatangan aja. Jadi kami menanyakan itu keramat barangnya. Lamun apa cari bahimat, tapi juga tak utang. Tak habisannya, ngarangnya bakar ini. Nah, untuk bila berdari. Mimah tafsahumullah bihimin awin fadli. Karena itu Allah memberi istimewa kepada mereka itu daripada kurnianya yang benar. Mau apa? Wa kamalil farhi wal asli dan mereka itu memang cabang dari Rasulullah yang sempurna. Wa masyhurun wa masyhurun katratil manaqib wa syawarji anwar al ayat dan masyhurlah artinya kebaikan-kebaikan mereka itu dan cahaya-cahaya tanda-tanda kemuliaan mereka. Intah kalamu siapa Sayyidi Ahmad bin Isa. Wa kanu radhiyallahu ta'ala anhum lahum al-ittiyadul kulli bil-ibadat ma'atarkil adat warabdis syahawat dan mereka itu habaib al-sunnah wal-jamaah adalah bersungguh-sungguh habis-habisan mengerja ibadat itu kiamul lail serta meninggalkan adat dan melepas syahawat ittiyad bil-ibadat. Wa idza junna dhalam qamu 'ala al-aqdam dan apabila sudah gelap malam mereka itu berdiri di atas tumitnya ujar kita sembahyang wa qarashujuhum dan mereka itu ma'asah-asah atamu mereka itu maksud ma'asah sujud maksudnya wajarat dumu'uhum mencocor air mata mereka itu. Nah itu. Wa idza kabura ahaduhum fau yamitsal manam. Ini kan malam gelap. Baru sembahyang dan waktu sujud menangis. Adalah yang melihat. Jadi tangisnya itu kada dijual-jual dan kada ketahuan orang lain. Waktu malam gelap. Ahli sunnah wal jamaah. Kadang menangis di hadapan orang banyak cukup. Lalu sunnah jamaah itu tangisnya waktu sendirian, tengah malam. Wa idza tablu ini nafahabisan sulimani para petunjuk. Harus dicatat jelas penting. Wa idza kabura ahaduhum qawiya bi dzal mana wa tajannaba muqalatatan aam. Dan apabila sudah 60-an umur, mereka itu niscaya mereka mengurangi guring malam dan mereka masuk khulwat meninggalkan masyarakat. Niscaya orang guring malam dan ada bergaul kecuali gaulannya ulama-ulama aja. Bisa juga bergaul orang awam karena ada hajat. Arti hajat itu apabila ditahan mudharat. Itu definisinya hajat. Apabila ditahan mudharat. Seperti orang yang ke WC itu disebut qadhi hajat. Mengabulkan hajat, qadha hajat. Apabila kada keluar kotorannya, lalu inya mudharat. Ini supaya kita mengetahui jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab sudah dibicarakan, urang nan kada Ahlus Sunnah wal Jamaah 72 golongannya. Tandanya dua. Pertama, memusuhi lawan ahli tauhid, ahli tasawuf. Nang kedua, marah terhadap ahli fikih. Jadi secara kesimpulan, apabila memusuhi ulama, itu golongan 72. Nang bakal masuk neraka. Sekarang, nang satu ini, apa-apa kerjaannya, supaya kita bisa mengikutinya. Nah itu. Lalu sudah dibicarakan beberapa macam cara-cara yang satu supaya kita bisa mengikuti. Sampai hari ini caranya apabila sudah umur tua ambih bergaul kecuali gaulannya kurang-kurang alimnya. Nang kada alimnya baik-baik aja. Nah, abisnya juga bergaul sudah tua lawan orang awam nang kada alim karena ada hajat. Atau karena orang awamnya nang mehelani lawan inya jadi terpaksa. Dalam hal itu inya menjaga jangan sampai pandirnya dan apa-apanya mengakibatkan kena perselisihan di luar rumah. Kemudian apabila inya sigar aja lalu hari itu kada datang mehelani. Apabila inya garing, kada denang meelangi, entah. Ini garing ini kan tuha kainya anum kalagi garing, kada denang meelangi, maka nang kada meelangi itu di dalam ikat katinya itu orang baik, itu orang baik. Tetahun, jadi kita ikuti ini. Dirasa-rasa diri tuha kasudah anu menyerah lagi. Namun sudah tuha, maka ini caranya petunjuknya. Jangan bergaul kecuali ulama aja yang digauli. Nang lain pada ulama, wassalam. Sudah cukup bergaul dengan orang awam sampai 50 tahun. Jadi apabila orang sudah tuha, meninggalkan pergaulan bermasyarakat, kita harus lahuk memang begitu orang tuh. Kalau kita nih kada tahu, bahaya. Orang banyak mahajat akan sidin, orang mahajat akan memerlukan sidin, kenapa sidin jadi belupuk? Nah, kita yang kada tahu, matinya awam mengarannya kita nih. Orang awam tuh katuju menyalahkan orang. Amun disalahkan, hamu. Menyalahkan orang katuju, disalahkan orang hamu, itu orang awam. Al-awam, orang awam seperti binatang buas. Kalau sahabat kantalannya, sahabat koribnya, waktu inya garing kada melang, ujarnya itu namanya sahabat. Nah, kalau orang awam, kenapa jika ada melangi unda, maka unda garing, perlu hiburan ada dong melangi. Ini kada dong melangi, selongonan unda. Nah, itu lain ahli sunnah wal jamaah. Artinya lain pekerjaan ahli sunnah wal jamaah, lain akhlak. Lain akhlaknya ahli sunnah, lain. Kemudian, wa idza lam yajtami' bi ahadin fi yaumin adahu minan ayyam. Ahlu sunnah wal jamaah nang dapat kita turun. Apabila di satu hari nang kadada seseorang mendatangi inya sendirian di rumah, kadada nang mengawani lalu, kadada nang mengawani lalu seharian itu, maka ahlu sunnah wal jamaah menganggap bahwa hari itu adalah disebut hari raya. Jadi apabila nya repot, hari yang kadada orang berang tak repot, repotnya itu lalu keluar rumah mencari kawan, atau mengiyau kawan datang ke rumah, kawan yang tidak pernah ngomong, lain itu sudah, lain ini tulisannya dari kitabnya. Ini kitab, lamun perasaan kita, pikiran kita, macam-macam, ini kitabnya. Kitab itu kada bacaan salah lagi. Wakana ba'duhum yakhruju ila al-jibal wal awdiyati yata'abadu fiha lailan wa nahara. Ada sebahagian ahlu sunnah pekerjaannya. Mereka itu keluar ke gunung. Ada lagi yang menuju jurang. Ba'apa di gunung, ba'apa di jurang. Beribadat kepada Allah di gunung itu, di jurang itu. Apabila beribadatnya isuk samarian ta lailan wa nahar, siang malam di gunung, siang malam di apa, di jurang. Hum lailan wa yusbiru fi dari kaba'ijin fiha. Ahlu sunnah wal jamaah lagi ada sebahagian dari mereka itu nang datang ke gunung, datang ke jurang waktu malam. Subuh ada di rumah pulang. Seperti orang nang bamalam di rumah. Padahal ada semalaman itu di jurang. Semalaman itu di padang. Nah, tadi ibadah, kalau tadi di jurang, di pantang itu ibadah. Ibadahnya ini ada ibadah yang dilihat. Ada ibadah yang kawal pada takut. Sama-sama di padang malam, sama laman, tiba isa tulap ke padang, lawan kawan. Nang kawan ini misalnya mengunjur di malam. Nang seikung ini misalnya mencari burung. Ada orang yang harus menurut jamaah ini, umpat pada kawan itu. Ini apa ibadah? Oh, kada ada lihat di tasbihnya. Ibadah bukan di tasbihnya. Kada dan bawa Quran, ibadah bukan Quran. Bisa ibadah musyahadah, bisa muraqabah, bisa tafakkur. Jadi beda orang halus jamaah itu semuanya alim dulu. Sesudah alim lalu beramal. Amalannya ini diatur oleh nama mimpin. Kalau nama mimpin ini menyuruh siaha, ya nama tadi berjalan ke gunung, berjalan ke hutan, berjalan ke padang. Gawiannya ini ibadahnya, ibadah batin, ada ibadah zahir, ada ibadah batin dan zahir. Semua itu adalah ada gurunya nama mimpin. Jadi kalau sudah orang bisi guru, nang lain kada boleh bercampur lagi. Jangan kita mencampuri orang-orang di gunung, biarlah itu gurunya menyuruh di gunung, orang-orang di hutan, gurunya nyuruh di hutan. Apa yang dikirin orang? Orang sudah ada gurunya bisi dokter, masing-masing dokternya menyuruh nyawa op namanya di hutan, nyawa op namanya di gunung, nyawa op namanya di dalam kamar. Itu gurunya menyuruh nyawa opnama di rumah sakit. Wabah duhum naharan wayati alahu laylan. Ada lagi yang disuruh gurunya sesudah alim, disuruh gurunya beribadat di gunung atau di jurang siang ngajak jam guru. Siangnya. Jadi apabila maghrib harus ada di rumah. Wayati alahu laylan. Apabila datang malam, anaknya gulingan sudah. Kan siang tadi, subuh sudah hilang pada rumah. Menuju gunung atau menuju jurang. Malam hanya datang ke rumah, anak gulingan sudah. Fala ya'rifuhu auladu. Maka sebab itu anak-anaknya kada kenal siapa abah kok. Sebab ini waktu tulak ke gunung anak masih guring, waktu datangnya anak sudah guring. Jadi sampai anak itu pada tahu siapa abah ulun. Tapi lihat akhirnya. Sesudah beliau meninggal dunia, anak beliau tadi, nang kada digaduli beliau, bahkan kada digaduli anak kalau kadanya kan. Lihat anaknya kena. Pabilanya alim anaknya, menjadi urang nang salik wasil, artinya masuk suluk lalu wasil kepada Allah sampai kepada Allah. Apabila anak itu kada alim karena abahnya tadi beribadah dipimpin gurunya, ada nang malam ada nang siang, ini anak ini majidnya. Manusia apabila kada alim langsung beribadah kuat ibadahnya, itu namanya majidub. Nah itu. Agapun manusia yang alim lalu beribadah dipimpin gurunya, namanya salik. Apabila salik, ini berhak untuk membawa orang lain berjalan menuju ma'rifat. Kawah jadi guru. Apabila majidub untuk inya sendiri, kada boleh orang lain mau mengikuti. Ini jalannya aja selongan dan orang lain kada boleh mengikuti. Sekurang majidub itu ditarik langsung sampai ke hadrat Allah. Inya kada tahu cara perjalanan, kada tahu. Makom makom kada tahu. Hal mahal kada tahu. Aduah kada tahu. Untuk dirinya sendiri. Dan seperti makomnya orang itu nabi. Kalau orang nang saleh, lalu dipimpin gurunya sampai ke Allah, kemudian boleh pulang ke finish, ke asal, apakah anak kata sesar ke asal, lalu membawa orang lain, ini tahu di jalanan ini, di sini caranya berunduk, di sini, kayak ini, di sini, tahu di jalan membawa jamaah ini kawannya, untuk menghadap Allah Ta'ala ini kawan. Karena tahu di perjalanan tadi, ini makamnya seperti Rasul. Karena Rasul itu untuk dirinya dan orang lain. Kalau Nabi hanya untuk dirinya. Jadi bedanya antara Rasul dengan Nabi itu di situ. Kalau ada kawan membawa orang, namanya seperti Nabi. Ya, nah, kalau kawan membawa orang, itu namanya Rasul. Kurjakan guru-guruan berat-anda. Kurjakan. Kalau Nabi itu turun wahyu untuk diri sendiri, kada disuruh menyampaikan ke lain, bujur kan? Kalau Rasul untuk dirinya dan untuk orang lain, bujur kan? Nang kaya itu juga umat-umatnya ini. Ada umatnya nang disuruh membawa orang lain. Nah itu seperti Rasul. Itu nang salih tadi. Salih lalu wasir. Ada nang gesernya aja kada kawa orang lain menuruti. Dan kada boleh membawa orang. Ini orang nang seperti hanya pada Nabi aja pangkatnya. Nah itu. Jadi ini harus tahu kita bagian-bagian. Kalau ini banyak pada pembawaan masuk surga, memang punya kada kawa pembawaan. Ini harus tahu bagian-bagian orang ini. Orang awam ini dalam kada tahu dari pak jadi cara ngarangnya gini orang awam kasihan yang paling marah. Nah si awam ini nampir samu manjur arti marasi orang yang sedang di dalam bumi. Ini orang di dalam buminya kasihan kada tahu siapa yang di atas bumi, siapa yang di atas langit, orang kada tahu orang awam. ini nang dede mesti disayangi, dimampak supaya inyong jangan nambah bahaya, jangan ketulahan dan sebagainya. Wa ma dzalika yuwajibu 'ala al-jumu'ati wal jama'ati awwal al-waqti illa al-udhrun syar'iyyan. Nang perlu dicoret ditandai illa al-udhrun syar'iyyan, itu di bawahnya dicoret mengenang atau menunjukkan tanpa mating. Walaupun wa ma dzalika za'at dzalika itu ta'abbud al-madhkur. Beserta ibadat-ibadat yang di atas tersebut tadi, tetap saja orangnya mengakali atas sembahyang Jumat. Kalau pernah di gunung tadi, lawan menang di jurang tadi meninggalkan masjid hari Jumat. Waktu Jumat turun, minyak masjid. Wal jamaati, ada jamaah. Malah awal waktu itu. Di awalnya membacakan Fatihahnya yang bahasa kita. Tapi illa al-udhrun syar'i, kecuali udhur yang dipandang syariat. Nah kalau udhur syariat, inya boleh meninggalkan jumlah dan boleh meninggalkan jamaah. Tapi kalau udhurnya bukan syar'i, itu kada boleh. Alaikum bil jamaah. Alaikum itu bil jamaah. Lazimi olehmu berjamaah. Tapi karena udzur syar'i, maka inya diperbolehkan meninggalkan Jumat dan jamaah. Jadi kalau orang atau alim sebagai tanda mutlak pada tawadi, simpang-simpang akan lagi, tanda al-sunnah jamaah itu alim. Lalu orang alim itu kagak sembahyang Jumat, jangan kita buruk sangka. Apalagi kita ini kita akan menghadapi pemilu. Sebelum pemilu kita menghadapi kampanye. Sebelum kampanye menghadapi calon-calon yang disebut caleg. Jadi yang kita jaga, yang kita jaga ini terutama orang-orang majelis kita ini yang dijaga. Yaitu perhatikan ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dakum ba'dan ayuhibbu ahadukum an yaqila lahma akhihi fatartabu. Hai orang yang beriman, jauhkan diri kamu daripada sangka-sangka. Karena banyaknya sangka itu yang menjadikan dosa. Kalau kita pernah duduk sekali di majelis yang di situ mengumpat kurang, seumuran kita bisa memimpi berapa nabi. Itu balasannya. Apabila ada pemimpin sekali-kali di dunia, dikhawatirkan di akhirat pada pinan dulu nabi. Mungkin pinan dulu nabi itu maka tak marah ini. Itu yang perlu benar dan mimpi lawan nabi di waktu guring sekali barang seumur itu. Tapi tertutup pintu pemimpin lawan nabi disebabkan pertama memususi ulama. Satu. Yang kedua, hadir di majelis ghibah. Agama ini, Ahlussunnah wal Jamaah, gurunya juga yang menyuruh mereka ini. Jadi ujar-ujar di dalam kamar tadi, ya Allah, itu gurunya yang menyuruh menyemajar. Siang malam mengajar. Ujar yang mengajar siang malam, itu gurunya menyuruhnya di dalam kamar bakal bakal. Jadi masing-masing sama-sama mengetahui. Sebab dasarnya sama, alim. Mereka ada alim di bahagian itu, tunda dalam kamar. Unda maka amnah di masyarakat. Nah, repot bahagian macam-macam masalah. Ujar si mukti pulang, nyawanya mana jam ajar belajar. Unda maka amnah kalah, anda hadapi. orang nambah tangkar laki bini itu ini macam-macam. Jangan mentu jangan. Nang jadi mukti sudah guru menentukan seorang jadi mukti. Nang seorang mengajar guru menyuruh mengajar. Nang bahalwat guru menyuruh bahalwat. Samunya itu pekerjaan sunnah aja dan tanggung jawabnya gurunya. Dunia akhirat gurunya tanggung jawab. Jangan mencampuri murid orang. Wa idza waqa'at muskilatun tatabba'a kalam ulama fiha. Kalau orang jadi mukti ada terjadi masalah yang sangat muskil, selalu tuan mukti ini mencari-cari pendapat ulama di dalam si muskilah tadi. Wastaqsa amruha dan inya mahafizkan masalah itu sampai tuntas. Hatta yuhiha supaya inya kawa memutus hukum ini sebagaimana mestinya. Wa ya'rifaha dan mengetahuinya. Fa in syakka fiha apabila inya masih ragu-ragu lagi tuan mufti ini di dalam muskilah tadi, tawaqqafa tidak berani anak kita memberikan fatwa. Man mabtada antibtadi man mabtada wa'tarafa birruju' ila al-haq dan inya menyatakan dirinya kita tunggu sampai ada kenyataan kebenaran. Selama ini aku belum mendapatkan yang benar lagi. Nah, kayak itu si mufti tadi. Kemudian ya wakana lahum ijtina'un tamun. Semua ahli sunnah wal jamaah memperhatikan dengan penuh bi kutubil Imam Al-Ghazali. Semua karangan Imam Ghazali. Ini ahli sunnah jamaah. Lalu ada pertanyaan macam apa di Makkah, di Madinah aja karangan Imam Ghazali itu di stop. Ya kan? Jangan ada lagi pertanyaan. Udah jelas tandanya ahli sunnah wal jamaah memperhatikan karangan Imam Ghazali. Apabila ada senang dengan karangan Imam Ghazali, itu luar sunnah daripada ahli sunnah wal jamaah jelas saja. La siyamal ihya. Teristimewa kitab ihya ulumuddin. Ini tanda khas ahli sunnah wal jamaah. Sampai Habib bangsa Al-Idrus Unang Bahari itu berucap, jangan ikam baulah rumah atau menyewa rumah di satu kampung nang di situ kada dibaca kitab Ihya. Kampungnya misalnya makmur, kampungnya lingkungannya bersih, dokternya cukup, bacari nyaman, serba cukup di sana, makmur melipat. Tapi kada dibaca Ihya di kampung situ, ada usaha kita bangun rumah di situ, ada usaha menyewa di situ biar murah. Pasanlah orang kami sunnah berjamaah. Wal basito wal wajiza wal wasito wal wajiza wal khulafata. Dan teristimewa lagi kitab yang bermakna basiyok, wasiyok, wajiz, khulafah. Semua ini adalah susunan Imam Ghazali. Kalau Ihya tadi mulai tauhidnya, fiqihnya, tasawufnya. Kalau basit, wajiz, wasiyok, khulafah, khusus mengenai fikih. Lamang kita nela bunyinya alusunah jamaah tuan guru pulang alim kitab Ihya kada bisi, basit kada bisi, wasit kada bisi, wajib kada bisi, pula hanya mendengar narangnya. Padahal kita sudah sama masuk guru Tuhan. Tahu-tahu yang kita di diri kita. Ada pembisi jalaku Ihya. Ada pembasit, ada pembasit, ada pengwajis, ada penukulasa. Tapi ampun arwah kai. kebaikan adalah membuka-buka. Kadang membuka aku karena aku ini buta huruf. Nah, di sini kita harus tahu diri kita itu. Diri kita yang sebenarnya nih, kita supaya mengenal diri kita yang sebenarnya nih apa. Kita ini alim kabungul. Wakana lahum ijna'un tamum bil hadith. Dan ahli sunnah wa jamaah itu memperhatikan dengan sempurna semua kitab hadith. Ini kita kitab Bukhari-nya aja kada bisi. Muslim kada bisi. Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah kada bisi. Abi Daud kada bisi. Lamun wasit teh saben malam kan melihat. Wasit sepak bola. Basit sejarah ada aja siang malam di rumah anaknya pang basit. Ngaran. Kulasah ada aja jangan belajar binantu pangarannya siti kulasah. Ya kita ini masya Allah sudah tahu. Aku alhamdulillah pada tahun 4 golongan 72. Aku 4 golongan 61. 61 itu pekerjaannya ini dan apa seorang apa. Jadi kita ini namanya golongan 72 kada. Golongan 61 kada juga. Golongan pangarannya kita ini. Lantaran kada tahu. Hadis sangat dipentingkan. Wa balagha kathirun minhum rutbatal khulqab. Malah nang banyak dari mereka itu ahli sunnah jamaah sampai diberikan martabat khulqab. Khulqab itu tahu kah? Ujar guru, orang nang hafal 1000 hadis beserta rawi-rawinya. Itu hadis dihafal serta rawinya semuanya diamalkannya itu mengarah khufam. Ini jadi kalau kita telah fikih tauhid tasawuf nang mengarahnya ahli sunnah itu kada keluar daripada Quran dan hadis sebab kurangnya ahli Quran ahli hadis ini tuh. Matinya kan kalau hendak belajar sifat 20, periksa kitabnya dulu. Ahli sunnah kakak-kakak. Kalau hendak belajar jasauf ilmu kebatinan, periksa dulu kitabnya. Ahli sunnah kakak-kakak. Kalau hendak fikih, belajar fikih. Adang fikihnya nih ahli sunnah kakak-kakak. Sebab tergantung 72. Nang kada ahli sunnahnya 72. Matinya pengguru kita di bidang tauhid dua ikong. Ya kan? Pertama Abul Hasan Asy'ari, yang kedua Abu Mansur Maturidi. Perbedaan yang dua ini ada tak? Itu yang tahu guru kita. Apa perbedaan antara Maturidi dengan nama Asy'ari? Tahu sih itu tak. Adanya Maturidi itu Maturidi jalan, no? Ano orang-orang Arun Asy'ari itu orang Pasiangan Muhammad. Itu Sumaturidi lawan Su Asy'ari itu. Gitu orang Abu Mansur Maturidi Abdul Hasan Asy'ari bontongan. Ada bedanya nih itu yang dua itu ada perbedaan pendapat tapi bujur keduanya lain daripada itu bukan ahlu sunnah wal jamaah bicara mengenal Allah bicara ma'rifat kepada Allah jangan sembarangan belajar ma'rifat cari yang bujur-bujur ahlu sunnah wal jamaah jadi kalau orang itu memang Abu Mansur Maturidi atau Abu Hasan Asy'ari bisa kita ikuti satu bicara pulang fikih yaitu Nawawi Rafi'i Nawawi Rafi'i Imam Nawawi Imam Rafi'i Nawawi Rafi'i belum digalupan pulang kan kalau tasawuf Imam Junaidil Baghdadi nang waktu hendak pembacaan kitab, kita kirimin apa? Kita kirimin tahlilan tadi oleh guru besar dari agama Imam apa? Apa dari Baghdadi tadi, mudah-mudahan sampai kayak sejenak tahlilan kian perataan tadi. Kemudian yang Fatihah sebelum baca kitab ini tadi ada, mudah-mudahan. Itu Hasan al-Basri itu Sayyidul Tabi'in kada gampang Junaid al-Baghdadi masyaallah luar biasa Hasan Syahbul Qadir al-Jilani yaitu napa Imam Jamil Aulia artinya Sin Sufwan Jamil Aulia kada gampang Sufwan Jamil Aulia Sufwan Aulia itu Sin Syahbul Qadir al-Jilani kemudian Khalifah Siddiq yaitu Syekh Salman Madani kemudian Khalifah Syekh Salman Madani kita sini adalah itu Syekh Abdul Muhammad Arsyad Al-Banjari kemudian Khalifah Syekh Arsyad Al-Banjari udah sih beliau meninggal beberapa tahun lalu keluar pulang yaitu Muhammad Kasyful Anwar bin Ismail Al-Banjari jadi muridnya Kasyful Anwar 99% di Kalimantan ini timbul daripada Syekh Kasyful Anwar tadi ujar Syekh Arsyad Al-Banjari Sidin kan dulu mengetahui dah itu. Nah, itu daripada karamatnya guru Kasyful Anwar. Walamma ra'al muta'akhiruna fi zamanihim ma anzara bihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa alihi wa sallam min alamatin wa ayatin ma kana tafa'u fi ma mada. Bismillahirrahmanirrahim. Dan manakala sudah melihat dengan nyata ahli-ahli sunnah nang tadabi di masa-masa mereka akhir ini akan alamat-alamat dan tanda-tanda yang sudah diberikan ancaman oleh Rasulullah SAW sudah terjadi. Apa yang terjadi di akhir zaman yang dilihat oleh ahli sunnah jamaah kata ilmu di ghairil amal banyak orang menuntut ilmu tapi ketinggalan wiridan nuntut ilmu malam siang tapi Quran kada terbaca lagi dalail kada terbaca istighfar kada terbaca duha kada terbaca pokoknya ilmu nang dipentingkan wiridan ketinggalan kalau orang menuntut ilmunya masya Allah tapi amalannya wiridannya ibadahnya ketinggalan sebagai contoh ini contoh aja kalau waktu membaca kitab orangnya 10.000 tapi kalau waktu hendak membaca mauludnya, bulinya separuh. Jadi wiridannya ketinggalan. Ini waktu menuntut ilmunya 4, waktu beribadahnya kada 4. Ini sudah terjadi di akhir zaman. Itu contoh benar aja, bukan mengumpat, bukan. Nah itu. Nang kedua, watafakuhi di dunia. Sesudah alim digunakan ilmunya untuk mencapai dunia, yaitu jadi pejabat. Lalu mengunting sebulan dapat sekian gaji. Itu nang alimnya. Nang alimnya mencari pangkat supaya dapat gaji dan pengaruhnya itu pensiunan. Nang alimnya, nang menuntut ilmunya baru alim, tertinggal gerita-gerita. Sudah terjadi nang dua ini. Kemudian, nang sudah alim lalu mencari duit, lalu sugih, wasyukri lil-almukoh. Lalu nang sugih-sugihnya pulang, masing-masingnya kada memperhatikan sarana-sarana ibadah. Seperti masjid, langgar, nang sugih-sugihnya itu kada memperhatikan. Duitnya itu ada digunakan untuk rumahnya Allah. Padahal ini berduit. Wal awal muttaba' nang awam-awamnya kurang-kurang awamnya. Nang kata alimnya. Mengikuti kehendak nafsunya. Kada mau menurut arahan guru-gurunya. Merasa dirinya lebih baik. Nang ini rasa bagus, ini rasa pas, nang ini rasa kena, ini rasa kada luput. Padahal awam derajatnya awam. Sudah terjadi yang lain. Wa wallal amra ghairu ahli. Dan nang memegang perkara urusan negara bukan lagi orang nang ahlinya. Itu. Karena kada ahli jadi DPR, padahal kada ahlinya, lalu kada memperbaiki sastra jalanan, kada mengurus lagi sampah menyampah yang sering banyakan, kada mengurus lagi masalah kesehatan. Tampung itu pemilihan sehat terserah lah. Kalau pemerintah mengatur, iya rumah sakit, inilah sakit, ini zaman nyamuk, anu berdarah demam, lalu pemerintah yang menyuruh, nang menyemprot itu lah, semprot, solokan pemerintah yang menggawi, membersih supaya jangan ada nyamuk berperangkat di situ. Tapi kalau sudah ada ahlinya, asal dapat gaji sebulan sekian, biar kayak apa setelah mereka, maka solokan mereka, maka anu nyak demam berdarah, mereka maka sampai ke rumah sakitnya umpamanya, sampai rumah sakitnya banyak pun kadang-kadang umpama obat-obatan yang mestinya di rumah sakit itu komplit, ada komplit, basalanglah hadami ke Surabaya. Dokter-dokter yang spesialis kesejahteraan Surabaya. Padahal hukumnya itu, tiap rumah sakit perlu kita. Mesti ada satu dokter dan ahli paru-paru satu, ahli apa jantung satu, ahli darah tinggi satu, ahli kencing begula satu. Itu perlu kita.